أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية قبول وإتمام كل سؤال محمود وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا بلاد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ناصر الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا الشيخ محمد أشرف بن عبد الله كريم قيم المنجلي والشهيد محمد قشبش أنوار محمد إسماعيل البندلي وإلى أرواح جميع معاشر الإمام ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا ودولة الأعلام المعين إلى أرواح جميع إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويرضى علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى بفضله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا والمسلمين أجمعين بالتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وكل الأمر إلى فوق المئات وصحة كاملة وعافية كاملة يا إلى كلمة الدين على إخلاص وصدق واليقين واستخفاتها في خير واتقى عافية umat Islam berkumpul 40 orang hitungannya. Maka di sana ada seseorang yang diangkat menjadi waliullah. Maka tugasnya adalah untuk memberi syafaat kepada yang 39 itu. Ada tanda daripada waliullah. Sebagaimana Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ditanya dengan bunyi pertanyaan bima yukraful awliya'u fir khalqi. Wahai Tuan Guru Ahmad Rifa'i, bagaimanakah dikenal wali-waliullah itu di kalangan segala makhluk yang sangat banyak ini? Sedangkan wali-waliullah itu adalah beradanya di tengah golongan makhluk. Makhluk ini sangat banyak. Bagaimana saya bisa membedakan yang ini waliullah? Maka beliau menjawab, perhatikanlah pertama bilutfi kalamihim. Kalau mereka berkata, maka katanya itu manis, lemah dan lembut. Jauh seseorang guru yang menjadi wali daripada yang lain. Kata-kata seorang guru yang menjadi waliullah itu manis didengar murid-muridnya. Rasa enak didengar. Nomor dua, wa husni akhlaqihi. Baik perangai mereka. Wa bisyarasyati wujuhihim. Manis segala muka mereka. Kada parangkan. Nomor empat, wa sakawati anfusihim. Murah diri mereka itu. Suka membantu orang dengan diri masing-masing tugas. Ada yang membantu di bidang taklim melajari umat sebagai warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau mestinya istirahat karena umur, tapi beliau mengorbankan diri beliau untuk melajari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Menurut perintah dokter istirahat, tapi beliau minta maaf kepada dokter supaya meneruskan tugas ini demi karena sahawah, karena sifat murah diri. Nomor lima, waqillati i'tirabihim. Tidak ada menentang apa yang terjadi. Tidak ada i'tirab di dalam hati mereka. Nomor enam, wa qabuli man ya'tazara ilayhi. Menerima permintaan maaf dari orang-orang yang meminta maaf kepada beliau karena salah. Nomor tujuh, wa itmanu syafaqati ala al-khalqi. Sempurna rasa kasihan kepada semua makhluk Allah, terutama orang-orang yang sakit. Beliau wali-wali sangat memperhatikan kepada keadaan orang yang sedang dilanda penyakit. Beliau membantu ongkos-ongkos orang yang merobok dan lain-lain. Makhluk-makhluk yang disayangi mereka, yang dimarasi mereka itu, birrihim, barrihim wafajirin, baik yang ahli ibadah maupun yang banyak dosa besar. Khusus artinya orang-orang wali tandanya, di antara tandanya di sini adalah mengasih sayangi makhluk Allah yang paling banyak dosa besar. Jadi kalau beliau mendengar atau melihat sendiri, menyaksikan bahwa ada seseorang laki-laki atau perempuan yang kelewat dosanya banyak, selalu beliau undang datang ke tempat beliau untuk memberikan syafaat. Karena beliau maras kasihan kepada umat Rasulullah yang banyak dosanya, yang besar-besar dosanya. Rasulullah SAW pun bersabda, syafa'ati li ahli kabair min ummat. Aku tugasku ini menyelamatkan, memberi syafaat, mengasih sayangnya kepada umat-umatku yang banyak mempunyai dosa-dosa yang besar. Disinilah bedanya wali dengan ulama biasa. Kalau ulama biasa melihat ada orang yang berdosa besar, lalu dia menjauhi, bahkan dia memaki dan mencela. Tapi kalau aulia selalu memanggil orang-orang itu, diongkosi datang, disenyumi waktu berdagang, dipusut-pusut awalnya, menarik dengan magnetis atau magnet daripada ikmam syafaahnya itu tadi kepada kami, karena mereka itu adalah sudah berjiwa jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat ini adalah kabar min ummat. Oleh sebab itu kepada murid-murid guru yang sudah gurunya itu diangkat menjadi wali, janganlah bingung kalau gurumu ustadzmu itu berhubungan dengan orang yang sudah dikenal bahwasanya orang itu adalah banyak berbuat dosa. Itu adalah memang tugas gurumu mengurusi ulang-ulang kaya itu. Jangan ada kata susuburan baik jahat sangka kepada guru kita. Itu bisa bekerja sendiri untuk mencari nafkah. Tapi kalau orang yang sakit, siapakah yang membantu untuk mereka memberi nafkah kepada diri dan tanggungan mereka? Di sini adalah haknya orang-orang wali, kasih sayangnya selalu memikirkan dan membantu orang-orang yang seperti itu. Apalagi orang-orang yang sakit, itu ada lagi dalam hati penyakitnya, bukan sakit yang dianggota luar. Lebih-lebih lagi, apalagi kalau ada orang itu sakit dua-duanya, anggota luarnya jasmaninya sakit, ruhaninya lebih sakit lagi. Tidak tahu agama, tidak tahu istinja, tidak tahu ubu, tidak tahu sholat, tidak tahu sebagai. Ini yang selalu satu demi satu dipanggil oleh seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan syafaat. Minimal artinya sekurang-kurangnya syafaat mereka itu adalah pandangan mata mereka sekali pandang. Perhatikanlah, inna lillahi ibadah, idza nazaru ila ahadin lam yasqa ba'da abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai wali-walinya. Apabila wali itu memandang sekali pandangan dengan mata dia kepada seseorang, maka yang dipandang itu dirubah Tuhan menjadi orang surga, padahal asalnya tulisannya orang neraka. Yang kedua, innalillahi ibadat man nazara ilaihim nazratan lam yashqa ba'daha abadan wa hum ahlus sirr. Bahwa Allah Ta'ala mempunyai wali-walinya. Siapa yang memandang dengan mata sekali kepada wali itu, baik memandang wajah beliau, baik memandang batis beliau, termasuk memandang pokok beliau, satu kali pandangan niscaya ia tidak cilaka seumuran. Mereka itu adalah orang yang dirahasiakan Allah, yang disembunyikannya di golongan makhluk-makhluknya ini. Sesudah kita mengenal beberapa tanda-tanda wali tadi, pertama kata-kata mereka lemah lembut, dua tidak pemarah, tiga pemesaman, empat murah diri, lima tidak ada ikhtiarat, enam pengampunan kepada orang yang minta maaf kepada mereka karena berbuat salah, tujuh sempurna kasih sayang kepada semua makhluk terutama makhluk yang banyak dosa-dosa besar. Ditambah lagi yaitu ridhohum bima yasqatul awam wal majalil maqdur, mereka itu senang hati dengan menerima ujian-ujian Allah yang biasanya tidak sanggup, kurang biasa menyandangnya dengan ridho. Jadi wali-wali itu banyak dapat pahala musibah, mengurang lain kada sanggup sabar menghadapnya, tapi beliau tenang-tenang saja menghadapi itu ujian-ujian tadi. Maka Syekh Muhammad bin Husin radhiyallahu anhu telah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tidur. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan-amalan ibadah-ibadah di dalam dunia ini sangat banyak, maka ulun tunjukilah ulun ini amalan yang paling afdal supaya ulun bisa mengerjakannya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bermulalah engkau duduk di majelis seorang wali Allah sakadar separahan susu atau sakadar memecah ini lalu yang mentah. Lebih baik duduk yang sebentar itu di majelis wali itu daripada engkau mengerjakan ibadah apapun mulai keluar dari perut ibu sampai engkau mati. Ini umpama ada seseorang ngarannya A, dan seseorang ngarannya B. Nang dengaran A mulai keluar dari perut umat ibadah siang seharian, malam semalaman, sampai mati umurnya 100 tahun umpama. Kayak apa orang itu kebaikannya banyaknya, kita tidak mau membayangkan. Ada pun yang satu namanya Sibbi. Ini Sibbi ini tidak pekerjaan amalnya seperti Sibbi tadi. Bukan siang malam ibadah, tidak. Tapi dia ini duduk di majelis seorang wali Allah. Sebentar duduknya, sesadar memecah intalu mantah. Kalau intalu mantah itu, kita katakan lawan kuku sudah pecah. Sekadar itu aja duduknya itu satu saat mana duduknya. Yang kedua sekadar memarah susu separahan. Sekadar itu aja. Kira-kira sedetik duduknya aja. Nah, maka si B ini diberi pahala lebih banyak dari si A tadi. Apalagi kalau kita duduk di majelis wali satu jam sempurna. Di dalam satu jam itu berapa biji intalu yang kita pecah. Apalagi duduknya itu sambil belajar ilmu, mendengar pulang kata-kata beliau. Apalagi melihat pulang wajah beliau. Apalagi bersalaman lewat beliau. Apalagi membaca salam kepada beliau yang beri salam. Assalamualaikum. Yang disebutkan dalam hadis Nabi wassalamu ta'halal alim khayun min ibadati alfi sanah. Sekali memberi salam kepada orang alim, pahalanya lebih banyak daripada beribadat seribu tahun. Apalagi apabila melihat beliau dengan mata, kita sudah dirubah menjadi orang yang suhada, orang yang beruntung. Padahal dahulunya kita termasuk orang asyia, orang yang binasa. Sebaliknya apabila kita pijak, ada melihat lawan lawan, wali yang melihat kita sekali, maka sama. Kita dirubah menjadi orang yang suhada, orang ahli syurga, dahulunya ahli neraka. Mata wali itu berada di tengah-tengah makhluk yang banyak ini. Ada pun ciri-ciri khasnya yang disebutkan di atas itu tadi. Kemudian Tuan Syekh Muhammad bin Husin yang berdapat Nabi tadi, lalu betapun hayyan karena kau menyikat ya Rasulullah. Wali Allah itu yang kaya itu tadi hebatnya orang menduduk di majelis di masa kumat di bariah pahala yang saling bandakan. Apakah wali yang masih hidup ataukah yang sudah dikubur? Nabi menjawab hayyan kana aw mayyitan, sama aja. Lalu ditafsirkan kata-kata ini oleh wali Allah. Al-waqifu baina yaday al-wali yadari yufihi wa yaqulu tahta istibai syumurihi fa yakunu al-wali wasitatan ila Allah ta'ala fa yahsulu lahu bi'ilmil waqah bi wasatil wali ma la yahsulu bi ibadatihi hatta yaqtatir lan yirba. Kala ba'dul ulama wa yakunul hasil ala qadr istihdadi al-wali fa inna indadat ala qadr istihdadat. Artinya itu tadi bahwa orang yang duduk di majelis wali itu dimasukkan di golongan wali itu juga. Jadi seorang wali tadi menjadi penjaga pintunya Allah. Begitu orang duduk di hijab wali, wali memasukkan orang itu ke pintu Allah. Jadi lewat dia masuk ke Allah Ta'ala. Nah, jadi duduk di samping wali di majelis wali tadi, itu sama dengan kita itu ingin masuk ke hadrat Allah. Wali tadi wasitah beliau masuk kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujar sambungannya di sini, itu mengiring pangkat kawalian orang yang kita cukup. Lalu kita duduk di majelisnya satu mat itu tadi, maka kita ditulis menjadi wali kutub jua. Apabila ini wali abdal, maka kita ditulis menjadi wali abdal jua. Nah, di sini adapun dalil dari perkataan wali-wali ini cukup kepada guru-guru yang sudah ada ilmunya mendengar hadis, yaitu man aktsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menambah hitungan satu golongan, maka dia termasuk golongan itu juga. Kalau orang wali itu ada satu, kita duduk di situ berarti menjadi dua. Jadi kita memperbanyak golongan-golongan, memperbanyak hitungan, maka kita termasuk golongan orang itu. Kalau misalnya di sana ada 100, kita masuk seikung, jadinya 101, memperbanyak bagi 600 tadi, maka kita termasuk golongan itu juga. Alhamdulillah, kita sekarang ini termasuk di dalam golongan penuntut ilmu. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang sholat tarawih. Insya Allah, kalau Menteri Agama mengumumkan kena malam Senayan, niscaya kita malam Senayan itu sembahyangan tarawih, isuk harinya kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ingatkan berataan yang mendengar hari ini bahwa masalah awal Ramadan dan awal Syawal itu sudah diputuskan oleh beberapa kali guru-guru kita bermusyawarah di tempat di Jakarta, yaitu putusannya bahwa yang menentukan awal Ramadan dan menentukan awal Syawal adalah Menteri Agama. Jadi jangan ada lagi nambah macam-macam, tunggu pengumuman Menteri Agama. Sebab di sana sudah diadakan dua kelompok. Pertama kelompok ahli hisab, dan kedua kelompok ahli ru'yah. Jadi diputuskan bahwa ahli hisab adalah sebagai awal-awal itu. Kalau menurut hisab bulanan ada harapan dilihat, maka rombongan nang ahli ru'yah keluar menjaga bulan. Tapi kalau menurut ahli hisab bahwa bulanan tidak ada harapan dilihat, maka ahli ru'yah guringan saja kadang-kadang keluarnya. Nah, jadi sudah kita jangan memikirkan itu lagi. Nah, kita jangan lagi ada menelpon-menelpon betakun-takun biar hari apa puasa, biar hari apa hari raya, tidak usah. Jadi sudah semuanya dengan ragu-ragu, tunggu pengumuman Menteri Agama. Jelas. Nah, itu kembali kepada masalah berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang baik seperti di majelis ilmu, seperti sembahyang berjamaah, seperti sembahyang jumaah, seperti majelis zikir, seperti majelis membaca apa kitab atau sembahyang tarawih atau membaca Quran, macam-macam itu. Nah, yang kita harapkan di sana itu adalah hasil daripada kumpulan itu tadi, diantaranya di sana ada waliullah subhanahu wa ta'ala yang kita dengan berkat beliau mencapai pahala dan derajat nang kada kawa kita capai sendirian. Tumbang-tumbang balik beribadat mulai keluar-luar sampai mati, ada seberapa hasilnya. walaupun banyak banget. Ada pun berkumpul-kumpul di majelis-majelis orang Islam, ada di sana wali saiko, kita melihat sidin atau sidin melihat kita, sudah luar biasa hasil daripada itu tadi. Kemuliaan disebutkan di sini bahwa ada seseorang murid